Mohon nasihat bagi orang yang tidak sholat di masjid, bagi laki-laki, karena banyak orang yang meninggalkan sholat berjamaah disebabkan pekerjaan dan lain-lain. Ya, tadi kita sebutkan bahwa untuk wanita seperti itu, tapi bagi laki-laki maka sholat berjamaah di masjid adalah suatu kewajiban. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang memberikan suatu ancaman bagi mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid, bagi kaum laki-laki, laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliku ila qaumin la yashhadun as-salah fauharrik alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan seseorang agar mengimami manusia, lalu aku pergi menuju suatu kaum yang tidak mengikuti sholat berjamaah, dan aku akan membakar rumah-rumah mereka, ya, karena tidak ikut sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah sangat ditekankan, ya, jangan karena sebab-sebab yang bukan alasan syar'i dia tinggalkan sholat berjamaah. Ya, utamakan sholat berjamaah karena ini kewajiban yang sangat ditekankan bagi kaum lelaki.